بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Taib, melanjutkan membaca syarah hadis Abi Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengisahkan bagaimana beliau berupaya untuk menasihati Amir negeri Madinah, yakni Amr ibn Sa'id ibn al-As, yang dia telah menyiapkan pasukan untuk dikirim ke Makkah untuk menyerang Abdullah ibn Az-Zubair dan kaum muslimin yang bersamanya. Beliau telah mengingatkan dengan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara tentang bagaimana keharaman negeri Makkah yang tidak boleh ditumpahkan darah, bahkan ya, yang lebih rendah daripada itu, yakni tumbuhan yang tumbuh secara alami itu pun tidak boleh untuk dipetik. Dan beliau juga mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula setelahnya, yang diberikan rukhsah ya untuk yakni mengangkat senjata untuk menaklukkan Makkah, kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun dalam rentang waktu yang singkat untuk kemudian menjadi haram kembali. Dan beliau juga menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar yang hadir, yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan ini salah satu di antara upaya untuk beliau menunaikan apa yang menjadi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam upaya untuk menasihati ulatul umur. Dan ini termasuk di antara bentuk nasihat yang merupakan agama itu sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim." Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada apa yang menjadi jawaban dari Amr ibn Sa'id terhadap ucapan yang disampaikan oleh Abu Syuraih, di mana dia mengatakan, "Ana a'lamu bihadza minka ya Abu Syuraih." Saya lebih mengerti tentang masalah ini, yakni keharaman negeri Makkah, dibandingkan engkau wahai Abu Syuraih. Ini di sini nampak keangkuhan, kesombongan yang ada pada Amr ibn Sa'id. Rasa lebih tahu dibandingkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Innal haram la yu'idu 'asiyan wala faran bidamin wala faran bi kharibah." Bahasanya, negeri haram itu, ini Makkah, tidaklah melindungi seorang maksiat. Tidak pula seorang yang lari ya dengan tanggungan darah, ya, melarikan diri terkait dengan masalah darah. Ya, tidak pula seorang yang lari ya dalam keadaan membawa suatu perbuatan khianat. Ketika akan di sini ya, makna kharibah ay khianatun aw baliyatun aw tuhmatun. Yang bisa maknanya khianat atau baliyah, ini bencana, petaka, ataupun tuhmah, yakni tuduhan, tertuduh ya, dalam suatu kejahatan. Kata Imam Sa'di rahimahullah, "Wa muraduhu bidzalika Ibnu Zubair." Dan ini yang dimaksudkan oleh Amr ibn Sa'id dengan ucapannya tersebut adalah Ibnu Zubair, yakni Abdullah ibn Az-Zubair. Ya, beliau termasuk salah satu di antara abadillah minas sahabah. Ya, salah satu di antara 4 abadillah minas sahabah yang usia mereka setara. Ya, ini Abdullah ibn Az-Zubair, Abdullah ibn Umar, ya, kemudian Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dan Abdullah ibn Abbas. Adapun Abdullah ibn Mas'ud, ya, min kudama is-sahabah. Kata Ali bin Mas'ud rahimahullah, "Wa qad kadzaba." Ya, sungguh dia dusta dengan ucapannya. Ya, mensifati Abdullah ibn Az-Zubair sebagai seorang pelaku maksiat. Ya, sebagai seorang yang lari membawa dosa terkait dengan darah. Demikian pula ya terkait dengan pengkhianatan. Wal haqqu ma Abi Syuraih. Dan kebenaran itu bersama dengan Abu Syuraih. Ini pada penegasan yang apa beliau yang beliau sampaikan ini, bahwa keharaman Makkah ya sifatnya mutlak. Ya. Dan artian tidak ada seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diberi rukhsah ya untuk melakukan tindak penumpahan darah di negeri yang mulia tersebut. Kemudian, walakin ta'awwala wa tasattara an yarudda kalam ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam raddan bayyinan fa awwalahu. Akan tapi di sini Amr ibn Sa'id melakukan takwil, dan dia berupaya untuk menutupi ya upaya untuk membantah Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dengan takwilnya. Ya. Jadi apa yang diungkapkan di atas, dia takwilkan bahwa keharaman negeri Makkah tidak menjadi sebab untuk kemudian orang yang berlindung ya di yakni negeri tersebut ya kemudian terlindung darahnya. Kemudian wa kalamuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amun, padahal ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifatnya umum. Wa hasha an yakuna Ibnu Zubair a'zama ithman min kuffari Quraisy. Dan perkara yang sangat jauh ya, keberadaan Ibnu Zubair ini Abdullah ibn Zubair ya, dosanya lebih besar dibandingkan mereka orang-orang kuffar Quraisy. Ya, tidak bisa dibandingkan ya. Mereka orang-orang musyrikin dengan kesyirikannya. Ya, sementara Abdullah ibn Zubair ya menjadi pimpinan di Makkah atas ya, pilihan kaum muslimin dan sah kepemimpinannya. Kemudian bersamaan keadaan yang sangat jauh berbeda antara Abdullah ibn Zubair dengan orang-orang musyrikin ya, dengan kesyirikan mereka, dosa yang sangat besar. Wa ma'a dzalika, namun bersamaan dengan itu, lam yahilla li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa sa'atan min nahar, tidaklah negeri Makkah menjadi halal untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, kecuali hanya beberapa waktu di siang hari ya, saat itu. Ya, sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, di mana di antara hikmah dihalalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya ya, beberapa saat itu ini untuk beliau menaklukkan Makkah dan membersihkan Makkah dari kesyirikan. Ya, di mana tidak terwujud hal tersebut kecuali ya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin sebab begitunya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan kekuatan pasukan atau diistilahkan istilah fikihnya unwatan ya, jadi ditaklukkan secara paksa. Kata beliau selanjutnya, ma annal haqqa ma ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, bersamaan ya kebenaran itu bersama dengan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an. Fa kaifa ja'alahu bi hadhil hal, maka bagaimana bisa ya kemudian dia menjadikan keadaan itu untuk ya dia menghalalkan keharaman negeri Makkah. Walakin waliyadu billah, akan tapi ya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, askarahu khamrur riyasah hatta qala ma qala wa lam yaqbalin nusha, akan tapi waliyadu billah khamr yani haus kepemimpinan itu telah memabukkannya ya, membuatnya ya tidak mau untuk menerima nasihat, sehingga dia pun mengucapkan apa yang dia ucapkan ya, yang pada intinya dia membantah apa yang disampaikan oleh sahabat ya Abu Syuraih ya, yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana bahayanya, ya, seorang yang haus kekuasaan, haus kepemimpinan. Ya, bahkan diantara para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami, beliau menyebutkan bahwa yakni bahaya dari haus terhadap kekuasaan itu melebihi syahwat yang lainnya. Ya, melebihi syahwat yang lainnya. Bahkan seandainya yang menjadi pesaingnya itu orang terdekat sekalipun, mungkin seorang yang menjadi pesaingnya itu adalah anaknya atau ayahnya atau saudaranya, dia akan siap melakukan apapun, ya, untuk mengalahkan pesaingnya. Ini bahayanya haus kekuasaan. Termasuk diantaranya yang disebutkan di sini, bagaimana seorang ketika sudah tertutup, ya, dengan khamr riasah ini, sulit untuk bisa menerima nasihat, walaupun yang disampaikan itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau selanjutnya, fa fi hadal hadithi, dan di dalam hadis ini, di antara faidahnya adalah nushul a'immah, adanya upaya nasihat terhadap para pemimpin. Yang terkhusus dalam ini adalah waliul amr, dikarenakan mereka orang-orang yang sangat butuh, ya, untuk mendapatkan nasihat. Kemudian wa annahum, yani anna sahabah la ta'khuduhum fillahi laumatu la'im, di mana mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidaklah celaan orang yang mencela menjadi pengaruh, ya, terhadap mereka dalam upaya menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah memberikan wasiat kepada para penguasa. Wala yakhafuna fi tablighi ma umiru bihi ahadan, di mana mereka tidak takut terhadap seorang pun di dalam menyampaikan apa saja yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Fa inna Abu Syuraih, karena sungguhnya Abu Syuraih dalam kisah ini ballagha ma umira bihi, beliau telah menyampaikan apa yang beliau telah diperintahkan. Ya, sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan liyuballigha syahidul ghaib, agar hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Walam yabqa alaihi tab'atun, ya, tidak tersisa pada dirinya sikap membebek yang terhadap keadaan. Apa yang harus, ya, disampaikan maka disampaikan. Dan kita melihat ini bagaimana adab yang ditampakkan oleh Abu Syuraih radhiyallahu taala anhu di dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Ya, meskipun keadaan penguasa sejahat apapun, ya, maka muqaddimah, pendahuluan dengan ucapan yang lembut, ucapan yang baik, ya, ini ada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ini juga, ya, yang ditampakkan oleh sahabat yang mulia tadi. beliau menyebut ya Amr ibn Sa'id dengan kedudukannya, ya ayyuhal amir. Yang diharapkan dengan itu sang pemimpin mau mendengar apa yang akan disampaikan dari nasihat tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi husnu da'watihim. Dan di hadis ini juga di antara faedahnya bagusnya ya cara penyampaian dakwah mereka, yakni para sahabat di dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Kemudian wa fihi annahu idza da'a ila amrin mutayaqqanin yukhbiru annahu la yashukku fihi wa la yamtari liyakuna ablagha liqabulihi. Di antara faedah dari hadis ini bahasanya jika seseorang menyampaikan atau yakni menyeru pada suatu perkara yang meyakinkan, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Syuraih di sini. Beliau mengabarkan bahasanya la yashuku fih. Beliau tidak ragu dengan apa yang disampaikan tersebut. Wala yamtari, tidak pula ya beliau bimbang dengan apa yang akan disampaikan itu. Dimana di dalam hadis disebutkan yakni bagaimana beliau memberikan muqaddimah dengan menyatakan fasami'athu udunay wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynai hina takallama bih. Beliau memberikan muqaddimah bahwa apa yang akan disampaikan itu benar-benar kedua telinganya, ya, kedua telinga beliau mendengar, demikian pula hatinya hafal, demikian pula ya kedua mata beliau benar-benar melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan pesan tersebut. Ya. Ini beliau ungkapkan untuk si pendengar tersebut tidak ragu bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul ya yang didengar langsung bukan melalui perantara. Apa tujuannya? Liyakuna ablagha liqabulih, agar lebih diharapkan ya untuk bisa diterima. Ya, karena itu sesuatu yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seorang muslim ya dengan keimanannya dia tidak akan berani untuk ya membantah secara apa itu namanya vulgar ya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa fihi annahu la yajuzu qitalu ahadin fil haram wala an yasfika fihi dam aw wala an yusfaka fihi damun. Dan di antara faedah dari hadis ini bahasanya tidak boleh untuk memerangi seorang pun di wilayah haram. Dan tidak boleh pula untuk ditumpahkan darah padanya. Ya sudah disinggung pula bahwa yang dimaksud di sini adalah darah manusia, ya darah manusia. Kata beliau rahimahullah, falau asa kharijul haram ثم لجأ إليه a'adahu walam yuta'arrad lahu ma dama fihi. Bahasa andainya terjadi seseorang melakukan tindak kemaksiatan kharijal haram, ini di luar wilayah haram, ya, yang berkonsekuensi, ya, misalnya satu had dari hududillah, kemudian dia masuk ke wilayah haram, ya, dan berlindung, ya, di wilayah haram, maka semestinya untuk dia dilindungi, ya, tidak boleh, ya, dia di ini dihukum di wilayah tersebut. Walam yata'arrad lahu madama fihi. Ini tidak boleh untuk kemudian dilakukan tindakan terhadapnya, ya, atas kemaksiatan yang dilakukan di luar wilayah haram tersebut selagi dia berada di wilayah haram. Ini menunjukkan bagaimana yakni keharaman kesucian, ya, negeri Makkah. Kemudian kata beliau, qala al-ulama, para ulama menyatakan yakni terkait dengan seorang yang berbuat tindakan kriminal, ya, di luar wilayah haram. Kemudian masuk ke wilayah haram untuk cari perlindungan. Para ulama berkata, kata Imam Sa'di rahimahullah, wala yukhraju minhu qahran, ya, tidak boleh dia dikeluarkan dari wilayah haram ini secara paksa, artinya ditangkap kemudian dibawa keluar wilayah haram, tidak boleh. Lakin yuljau ilal khuruji, akan tetapi, ya, ditempuh suatu tindakan yang sifatnya desakan, ya, untuk dia keluar. Apa di antara bentuk desakan itu? Bi an la yubaya' wa la yushara, tidak dilayani untuk melakukan tindakan jual beli. Wala yu'ana ala syai'in, juga tidak dibantu dalam urusan apapun. Ya. Hatta yakhruja, hingga dia keluar. Ya. Tidak ada seorang pun kecuali butuh kepada orang lain. Ya. Ya. Kalau seorang misalnya tinggal di suatu tempat, ya, dia tidak dilayani oleh orang-orang yang di sekitarnya mau beli, ya, tidak boleh, tidak dilayani. Dia butuh menjual sesuatu juga tidak ada yang beli. Dia butuh bantuan tidak ada yang bantu. Kira-kira bisa bertahan? Ya, tidak. Maka di saat dia keluar, ya, dengan pilihannya sendiri, ketika dia merasakan sempit, ya, dengan tidak dilayani, ya, tidak dipergauli oleh orang-orang yang ada di wilayah haram tersebut, maka ketika keluar itulah, ya, fayustaufa minhul haq, maka ini dituntut, ya, yakni hak yang wajib untuk ditunaikan olehnya. Sehingga kalau misalnya dia mencuri di luar wilayah haram, ya, kemudian masuk ke wilayah haram, ya, selama di wilayah tersebut, ya, dia tidak boleh dipaksa keluar, namun disikapi dengan tadi, sehingga akhirnya dia keluar. Ketika keluar itulah diterapkan, ya, hukum had untuknya tadi, ya, dipotong tangannya seperti itu. Adapun ketika masih di wilayah haram maka tidak. Ini ketika kasus pelanggaran, ya, terhadap hukum syar'i ini terjadinya di luar wilayah haram. Wa amma law intahaka hurmatal haram. Adapun kalau seseorang itu melanggar kehormatan wilayah haram, ya, dengan melakukan suatu tindak kejahatan, misalnya dikatakan di sini faqatala fih, misalnya dia melakukan pembunuhan di wilayah haram, au zana fihi, atau dia berzina, ya, waliyazubillah, di wilayah haram, ya, wa nahu dzalik, dan tindakan-tindakan yang semisalnya. Famin tamami ihtiramil harami, ya, aliktisasu minhu, ya, wa hadduhu, wa akhdul haqqi minhu. Maka termasuk di antara kesempurnaan pemuliaan terhadap negeri haram adalah dilakukan qisas, ya, dilakukan qisas tadi, tindak pembunuhan tadi. Demikian pula kalau itu terkait dengan hukum had, diberlakukan hukum had, ya, di wilayah haram juga karena perbuatannya dilakukan di situ. Paham bedanya, ya? Jadi tidak dibawa keluar, ya, negeri haram, tidak dibawa keluar wilayah haram, tidak. Demikian pula wa akhdul haqqi minhu, diambil hak dari orang tersebut dari apa yang dia ambil. Jadi diberlakukan entah itu yang terkait dengan qisas kalau dia membunuh, dan pihak, ya, yang terbunuh atau keluarga yang terbunuh menuntut untuk diqisas, ataupun hukum had misalnya terhadap perbuatan zina dan dia sudah muhsan, maka dilakukan tindakan rajam, ya, terhadapnya juga di wilayah haram karena perbuatannya dilakukan di wilayah haram. Li'annahu huwa alladhi intahaka hurmatal haram, karena dialah sesungguhnya yang telah merobek, ya, kehormatan wilayah haram. Ini sisi perbedaannya. Jadi kalau misalnya, ya, tindakan kejahatannya dilakukan di luar wilayah haram, kemudian seorang berlindung masuk wilayah haram, ya, maka tidak dilakukan, ya, hukuman di wilayah haram. Ya, namun ditempuh upaya untuk dia bisa keluar dari wilayah haram, kemudian setelah itu dilakukan hukuman terhadapnya. Ya, berbeda kalau tindak kejahatannya dilakukan di wilayah haram. Taib, selesai dari syarah hadis yang pertama. Nah, kita membaca hadis yang kedua, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, berarti setorannya dua hadis, ya. Ya, karena yang hari ini kan tidak ada yang setoran. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, beliau Abdullah, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, yakni Abdullah dan ayahnya Al-Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari Fathu Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah. Kata beliau, la hijrata, yani, yang dimaksud ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah, maksudnya dari Makkah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Walakin jihadun wa niyyatun. Akan tapi yang masih terus ada adalah jihad dan niat. Yaitu niat untuk berjihad dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Wa idza istunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diseru, yakni untuk ikut dalam sebuah pertempuran bersama kaum muslimin oleh yakni waliul amr, fangfiru, maka berangkatlah. Kemudian dikatakan selanjutnya, waqala yauma fathi Makkah. Dan beliau bersabda pada hari Fathu Makkah, inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini haramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Di mana negeri ini, negeri yang haram, negeri yang mulia, yang suci, ya, berdasarkan hurmatillah, ya, penghormatan atau pensucian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, ila yaumil qiyamah, hingga yaumul qiyamah. Wa annahu lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabli. Dan sesungguhnya tidaklah halal untuk berperang di dalamnya untuk seorang pun sebelumku. Walam yahilla li illa sa'atan min nahar. Dan tidaklah halal untukku kecuali hanya beberapa saat saja dari siang hari. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Di mana negeri ini menjadi haram kembali, menjadi suci kembali, ya, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala hingga yaumul qiyamah, hingga hari kiamat. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh duri yang tumbuh di wilayah haram tersebut untuk dipotong. Jadi durinya saja itu tidak boleh. Ya, padahal itu ada sisi gangguannya. Apalagi ya tumbuhan. Wala yunaffaru sayduhu. Dan tidak boleh hewan buruannya yunafar, ya, dibikin kaget sehingga lari, ya. Bagaimana lagi kalau diburu, ya. Wala yaltaqitu luqatatahu. Tidak boleh untuk dipungut luqatahnya, yakni luqatah yang ada di wilayah haram, illa man arrafaha, kecuali yang memungutnya untuk mengumumkannya. Ya, untuk mengumumkannya. Wala yuhtala khalahu, dan tidak boleh untuk diambil rerumputannya. Faqala Al-Abbas. Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir. Ya Rasulullah, kecuali al-idkhir. Al-idkhir ini sejenis tumbuhan yang kalau penampilannya mirip serai, ya. Mirip serai seperti itu. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Jadi Al-Abbas di sini mengajukan usul karena butuhnya, ya, penduduk wilayah haram akan tumbuhan ini. Kecuali idhir ya Rasulullah. Karena sungguhnya dia dibutuhkan untuk menyalakan api mereka, ya, dan untuk atap rumah mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan illal izhir, kecuali al izhir. Taib. Ini ya hadis yang kedua pada bab kita. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Insyaallah kita akan baca syarahnya pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.